إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. السلام عليكم. Kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini pada kitab Fiqh Al-Muyassar, dan kita telah memasuki bab yang kedua, yaitu bab Al-Aniyah, bab yang berkaitan dengan bejana. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sedikit tentang hukum yang berkaitan dengan bejana tersebut, yaitu bahwa asal hukum bejana, baik bejana yang digunakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik maupun selainnya, asal hukum semua bejana adalah halal, baik bejana itu mahal harganya atau tidak. Asal hukum menggunakan bejana untuk makan dan minum, untuk bersuci dan selainnya dari penggunaan-penggunaan yang lain, asal hukumnya boleh-boleh saja. Asal hukumnya al-ibahah. Kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan dan minum. Ini saja yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang benar, yang lebih dekat. Yaitu bahwa bejana yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah bejana yang terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan dan minum. Adapun bejana yang terbuat dari emas atau perak namun tidak digunakan untuk makan dan minum, maka hukum bejana tersebut boleh-boleh saja untuk digunakan selain makan dan minum. Inilah pendapat yang rajih, pendapat sebagian ulama, dan juga dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga kita telah menyebutkan dalil-dalil tentang pendapat yang kedua ini, bahwa bejana tersebut yang adalah halal, bejana yang terbuat dari emas atau perak itu hukumnya halal, kecuali jika bejana tersebut untuk makan dan minum maka tidak boleh. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, masih berkaitan dalam bab Al-Aniyah. Permasalahan masih al-mas'alah al-ula, yaitu yang berkaitan dengan isti'mal al-aniyah az-zahab wal-fiddah wa ghairihima fit-taharah. Di sini ada suatu permasalahan, yaitu bagaimana hukum bertaharah, bersuci dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Bagaimana hukum bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Di sini para ulama berselisih. Ada tiga pendapat. Kemarin telah kita sebutkan ada dua pendapat, bahwa hukum bersuci menggunakan bejana dari emas atau perak, hukum bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, jumhur mengatakan tidak boleh hukumnya. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk bersuci maupun untuk makan, sama saja. Ada pendapat yang rajih bahwa bejana yang terbuat dari emas atau perak selama tidak digunakan untuk makan dan minum, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Jadi pendapat yang kedua, tidak mengapa menggunakan bejana dari emas atau perak untuk bersuci. Kemudian permasalahan berikutnya adalah, bagaimana jika seseorang bertaharah dengan bejana dari emas atau perak, apakah taharah dia sah atau tidak? Pendapat jumhur yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk bersuci maupun selainnya, jumhur mengatakan taharah seseorang tersebut sahih, taharahnya sah, akan tetapi dia mendapatkan dosa, akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa. Karena jumhur berpendapat bahwa seluruh bejana yang terbuat dari emas atau perak atau barang-barang yang lainnya tidak boleh digunakan sama sekali bagi kaum muslimin. Ini pendapat jumhur. Kemudian mereka mengatakan, jumhur mengatakan, jika seseorang bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, wudunya sahih, bersucinya dia sahih, sah, akan tetapi dia mendapatkan dosa. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa wudu orang tersebut atau tohar orang tersebut tidak sahih, karena dia menggunakan bejana yang haram, bejana yang tidak boleh digunakan, yaitu bejana yang terbuat dari emas atau perak. Namun pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang benar dan dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu boleh, tidak mengapa seseorang menggunakan bejana untuk toharah, baik bejana itu berupa emas yang terbuat dari emas atau perak atau selainnya, karena yang diharamkan adalah bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk memakan atau minum dengan bejana tersebut. Itu saja yang diharamkan. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua, hukum istimal al-ina al-mudabbab al-mudabbaba bidh-dhahabi wal-fiddah. Hukum menggunakan al-ina, bejana yang ditambal. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas atau perak. Hukum menggunakan bejana yang ditambal yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum. Sebelumnya para ulama sepakat semua bahwa bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tidak boleh sama sekali digunakan untuk makan dan minum. Ini semua sepakat para ulama, tidak boleh, haram hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak untuk makan dan minum. Kemudian di sini ada suatu permasalahan yang disebutkan oleh muallif di sini, hukum menggunakan bejana yang ditambal, bukan terbuat dari emas bejana tersebut, akan tapi dia ditambal dengan emas atau perak. Bejana terbuat dari sesuatu, besi atau kayu dan selainnya, namun tambalannya menggunakan emas atau perak, yang mana bejana ini dibuat untuk makan atau minum. Apa hukum menggunakan bejana yang keadaannya seperti ini? Qala in kanatid dabbatu min adh-dhahabi haruma isti'malul ina'i mutlaqan. Kata muallif di sini, jika tambalan tersebut, in kanat ad-dabbah, jika tambalan tersebut yang terbuat dari emas, jika tambalan tersebut terbuat dari emas, haruma isti'malul ina'i mutlaqan, maka tidak boleh digunakan bejana tersebut untuk makan secara mutlak. Tidak boleh digunakan bejana tersebut untuk makan secara mutlak. Jadi hukum menggunakan bejana yang terbuat, hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas atau perak. Di sini pertama kita akan membahas tambalan tersebut, jika terbuat dari emas maka hukumnya haram, tidak boleh. Yang pertama, jika tambalan tersebut terbuat dari emas maka ini hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun cuma tambalan saja terbuat dari emas, tapi bejana tersebut digunakan untuk makan dan minum, ini tidak boleh. Dan ini adalah pendapat yang benar, bahwa bejana yang digunakan untuk makan dan minum itu tidak boleh berupa emas atau perak, atau walaupun cuma tambalan saja tidak boleh menggunakan emas. Adapun tambalan tidak boleh menggunakan emas. Jadi tambalan pada bejana yang digunakan untuk makan dan minum tidak boleh menggunakan emas. Tambalan tersebut tidak boleh terbuat dari emas. Lidukhulihi tahta umumin nas. Dalilnya adalah hal itu termasuk dalam larangan hadis secara umum, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian meminum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Di sini larangan ini umum, termasuk tambalan atau tidak tambalan, pokoknya yang terbuat dari emas atau perak tidak boleh. Jadi haram, tidak boleh menggunakan bejana yang ditambal dari emas. Ini dalilnya, termasuk larangan secara umum. Kemudian ada pengecualian, amma in kanatid dabbatu minal fiddah, adapun jika tambalan tersebut terbuat dari perak, wa hiya yasirah, dan kadarnya sedikit, fa innahu yajuzu isti'malul ina', maka di sini tidak mengapa menggunakan bejana yang ditambal dengan perak itu. Tidak mengapa menggunakan bejana yang terbuat dari bejana yang ditambal dari perak tersebut. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana asy'abi silsilatan min fiddatin. Bahwa dahulu bejana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah rusak, pernah ingkasar, pecah dan atau rusak. Kemudian fattakhadha makana asy'abi silsilatan min fiddah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan, menambal tempat yang retak tersebut dengan tambalan yang terbuat dari perak. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa tambalan tersebut jika terbuat dari perak. Yaitu bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki bejana yang rusak, kemudian ditambal dengan perak. Bejana tersebut ditambal dengan perak. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dengan menggunakan fattakhadha, dengan menggunakan lafaz fattakhadha makana sya'bi, menggunakan lafaz fattakhadha yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menambal sendiri. Akan tapi dijelaskan dalam riwayat yang lain, dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwa yang menambal adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi diarahkan bahwa yang menambal bejana tersebut bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sebagaimana dalam riwayat yang lain Anas mengatakan faja'altu makana sya'bi, maka aku menambal bejana Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan menggunakan perak. Dan Rasul sallallahu tidak melarangnya, maka dari sini terdapat dalil bolehnya bejana tersebut ditambal dengan perak saja, bukan dengan emas. Adapun dengan emas maka tidak boleh sama sekali. Adapun tambalan tersebut dengan perak, maka ini tidak mengapa. Bejana yang ditambal dengan perak tidak mengapa untuk digunakan makan dan minum. Maka dalam hadis yang barusan kita baca tadi terdapat faedah bahwa dibolehkan memakan dan meminum dengan menggunakan bejana yang ditambal dari perak. Tidak mengapa makan dan minum dengan menggunakan bejana yang ditambal dari perak, karena Rasulullah SAW dahulu pernah memiliki bejana yang dibuat untuk makan dan minum, kemudian bejana tersebut rusak dan ditambal dengan perak. Adapun tambalan tersebut jika emas maka tidak boleh. Kemudian jawazul akl wasyurb fil al-mudabbab, hadza, ada syarat-syaratnya bolehnya seseorang memakan dan minum dengan menggunakan bejana yang ditambal dari perak itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang pertama, antakuna mudabbabah, syarat bolehnya seseorang memakan dan minum dengan menggunakan bejana yang ditambal dari perak. Syarat pertama bolehnya memakan dan minum dengan menggunakan bejana tersebut harus tambalan. Jadi perak tersebut hanya tambalan saja, bukan terbuat dari perak, bukan bejana itu terbuat dari perak. Jadi syarat yang pertama perak itu hanya tambalan saja. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna lil hajah, yaitu jika diperlukan. Jadi tambalan tersebut memang mas bejana ini masih butuh diperlukan, masih butuh untuk dipakai, kemudian ditambal dengan perak, maka tidak mengapa jika diperlukan. Adapun jika tidak diperlukan, maka tidak boleh, tidak mesti dia harus menggunakan perak. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna yasiroh. Para ulama menyebutkan ada beberapa syarat dibolehkannya memakan dan meminum dengan menggunakan bejana yang ditambal dari perak. Yang pertama, syarat tadi adalah perak tersebut hanya sebagai tambalan. Kemudian ayyakuna lil hajah. Kemudian tambalan tersebut seperlunya saja, untuk keperluan, jika diperlukan saja. Kemudian yang ketiga, antakuna yasirah. Kemudian syarat yang ketiga, tambalan tersebut, perak tersebut hanya sedikit saja, tidak boleh banyak-banyak. Jadi perak yang digunakan untuk menambal itu kadarnya sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, antakuna min fiddah. Tambalan tersebut harus terbuat dari perak, tidak dari emas. Jika terpenuhi empat syarat ini, maka dibolehkan bagi seseorang untuk memakan dan minum dengan menggunakan bejana yang ditambal dari perak tersebut. Ana ulangi lagi, permasalahan meminum atau memakan dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana dengan tambalan bejana yang terbuat dari perak atau emas? Adapun emas, maka tidak boleh. Adapun emas, tambalan yang terbuat dari emas, maka tidak boleh sama sekali. Karena masuk dalam umumnya larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu bi anyati dzahab wal fiddah. Adapun perak, tambalan yang terbuat dari perak, maka ini tidak mengapa, dengan empat syarat tadi. Syarat yang pertama, perak tersebut harus tambalan saja. Kemudian syarat yang kedua, lil hajah, jika diperlukan. Kemudian syarat yang ketiga, tambalan perak tersebut hanya sedikit, tidak banyak sekali sampai terlihat seperti perak semua. Cukup sedikit saja. Kemudian syarat yang keempat, tambalan tersebut harus dengan fiddah, bukan dengan zahab. Tidak dengan emas. Jika terpenuhi empat syarat ini, maka dibolehkannya seseorang memakan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat, bejana yang ditambal dari perak tersebut. Inilah pembahasan yang sedang kita bahas pada kajian malam hari ini, yaitu hukum istimal al-ina al-mudabbab bil-zahab wal-fiddah, hukum menggunakan bejana yang ditambal dari emas atau perak. Adapun emas, bagaimana telah kita ketahui tadi, bahwa tambalan yang berupa emas tidak boleh sama sekali. Adapun perak, maka di sini dikhususkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah memiliki bejana, kemudian bejana tersebut ditambal dengan perak. Maka tidak mengapa jika bejana tersebut ditambalannya hanya perak saja, bukan emas. Kemudian di sini ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Innal asla fil fiddah al-ibahah wa annaha halalun lirijal." Asal hukum menggunakan al-fiddah, asal hukum menggunakan perak itu al-ibahah, boleh, halal hukumnya untuk rijal. Jadi asal hukum menggunakan perak itu halal hukumnya untuk rijal, untuk laki-laki. Ini asal hukum perak itu halal untuk laki-laki, kecuali illa ma qama ad-dalilu ala tahrimih, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Ini faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa asal hukum perak untuk laki-laki hukumnya halal, laki-laki menggunakan perak dan sebagainya. Laki-laki menggunakan perak hukumnya halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan qaul muallif rahimahullah taala al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Al-mas'alah tsalitsah, permasalahan yang ketiga yang berkaitan dengan aniyatul kufar. Aniyah yaitu bejana-bejana orang kafir. Hukum menggunakan bejana-bejananya orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya apa? Qala al-aslu fi aniyatil kufar al-hil. Al-aslu fi aniyatil kufar al-hil. Asal hukum bejana orang-orang kafir itu hukumnya al-hil, halal. Maksudnya halal, boleh digunakan, tidak haram. Jadi asal bejananya orang-orang kafir itu boleh kita gunakan. Kaum muslimin tidak mengapa menggunakan bejana tersebut. Baik orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, atau selainnya, orang-orang musyrikin seperti penyembah api, orang-orang musyrikin yang menyembah batu dan selainnya. Yang rajih di sini para ulama ada sedikit perselisihan, bahwa akan tetap yang rajih, pendapat yang benar, bahwa asal hukum bejana orang-orang kufar adalah halal, tidak mengapa kita gunakan bejana orang-orang kafir tersebut, baik dia kafir ahlul kitab atau musyrik, orang-orang musyrik bukan dari golongan ahlul kitab. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa ghairiha. Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanusibu min ta'amil musyrikin wa aniyatihim. Fanasta'miluha wa lam yu'abu 'alaina." Dahulu Jabir radhiyallahu anhu pernah bercerita, dahulu kami berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghzu yaitu peperangan yang dilakukan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanusibu min ta'amil musyrikin, kemudian kami mendapati makanan-makanannya kaum musyrikin, makanannya orang-orang kafir musyrikin, dan juga kami mendapati bejana-bejananya mereka. Waktu pertempuran mereka mendapati makanan dan bejana-bejana kaum musyrikin. Kemudian apa kata Jabir? Fanasta'miluha wa lam yu'abu 'alaina. Kemudian kata Jabir radhiyallahu anhu, kemudian kami menggunakan bejana-bejana tersebut dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela kami, tidak melarang kami. Maka dari sini diambil faedah bahwa asal dari bejana orang kufar itu tidak mengapa kita menggunakannya. Dan juga dalam hadis yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diberi makan oleh seorang Yahudi, kemudian beliau menerimanya dan memakan dari makanan tersebut. Tentunya yang makanan itu ditaruh di dalam bejana. Jika tidak boleh menggunakan bejana, maka Rasulullah SAW akan menuangkan makanan tersebut dari bejana itu. Akan tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul makan dari bejana tersebut. Dan juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya seseorang muslim menggunakan bejana orang kafir, yaitu bahwa Rasulullah SAW dahulu pernah berwudu dengan bejana yang terbuat dari kulit milik orang musyrikah, milik orang musyrik. Rasul berwudu dari bejana Rasul berwudu dari menggunakan air yang ada di bejananya milik orang musyrik, milik orang musyrik. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu juga pernah berwudu dengan menggunakan bejana orang Nasrani, dengan menggunakan bejananya orang Nasrani. Maka dari dalil-dalil yang telah kita dengar ini menunjukkan bahwa hukum, asal hukum bejana orang kafir itu tidak mengapa kita menggunakannya. Ini pendapat yang rajih. Tentunya di sana ada pendapat yang melarang. Pendapat yang kedua yaitu adalah yang melarang tidak boleh kita menggunakan bejana orang-orang kafir. Dalilnya mereka menggunakan hadis Abi Tha'labah Al-Khushani yang akan disebutkan oleh muallif di sini. Jadi Abu Tha'labah Al-Khushani, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di daerah ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab. Apakah afana akulu min aniyatihim? Apakah boleh bagi kami untuk memakan dari bejana-bejananya mereka? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha." Kata Rasul dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang dalil yang digunakan oleh pendapat yang kedua yang melarang menggunakan bejana yang milik orang kafir. Milik orang kafir. Ini pendapat yang kedua bahwa tidak boleh seseorang menggunakan bejana milik orang-orang kafir. Karena dahulu Abu Tha'labah pernah bertanya kepada Rasul bahwa dia tinggal di daerahnya Ahlul Kitab. Kemudian beliau bertanya, apakah boleh kami makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka? Kata Rasul, jika kalian in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha, jika kalian mendapati bejana yang lainnya bukan bejana mereka, maka janganlah kalian makan dari bejana orang kafir. Jika kalian bisa mendapatkan bejana selain bejana orang kafir tersebut, janganlah kalian makan dari bejananya orang kafir. Gunakan bejana yang lainnya jika ada. Wa illam tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Namun jika kalian tidak mendapatkan bejana yang lainnya lagi kecuali bejana orang kafir, maka tidak mengapa dengan syarat dicuci dulu bejana tersebut. Dicuci dulu bejana tersebut, kemudian baru boleh kalian memakannya. Baru boleh kalian memakan menggunakan bejana itu. Ini hadis muttafaq alaih. Dan para ulama di sini berselisih, yaitu seperti yang telah kita jelaskan tadi. Pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan bahwa tidak mengapa menggunakan bejana orang-orang kafir dan hukumnya adalah halal karena asal dari segala sesuatu halal. Dan juga telah kita dengar dalil-dalil pendapat yang pertama bahwa Rasulullah SAW pernah menggunakan bejana tersebut untuk makan dikasih orang Yahudi, dan juga Rasul pernah berwudu dengan bejana orang musyrikah. Dan juga waktu peperangan Jabir bercerita bahwa Jabir pernah